الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد masih kita berada pada bab kelima dari juz pertama kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajuri rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan fa awwalu qarnin tala'a minhum 'ala ahdi Rasulillah huwa rajulun ta'ana 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimul ghanaim bil ji'ranah فقال اعدل يا محمد فما أراك تعدل فقال صلى الله عليه وسلم ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. Generasi pertama munculnya kaum Khawarij ini adalah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah pertama munculnya kaum Khawarij ini adalah di zaman Rasulullah SAW ketika ada seorang pria yang mengkritisi Rasulullah SAW saat beliau membagi harta rampasan perang di daerah namanya Ji'ranah. Faqala, kemudian orang itu berkata kepada Rasulullah, i'dil ya Muhammad, berbuat adillah engkau wahai Muhammad, aku sama sekali tidak melihat engkau berbuat adil. Maka Rasulullah menjawab, wailak, celaka engkau, faman ya'dil idza lam akun a'dil, siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau aku, yakni Rasulullah, tidak berbuat adil. فأراد عمر رضي الله عنه قتله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله. Umar bin Khattab hendak membunuh orang tadi, pria tersebut. Maka Rasulullah melarang Umar bin Khattab untuk membunuhnya. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأمر عليه الصلاة والسلام في غير حديث بقتالهم وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. Dan Rasulullah mengabarkan bahwasanya orang ini dan pengikutnya, ciri-ciri mereka adalah kalian akan menganggap kecil solat kalian dibandingkan solat yang mereka lakukan. Kalian akan menganggap kecil puasa yang kalian lakukan dibandingkan puasa yang mereka lakukan. Artinya mereka itu ahlul ibadah. Beliau mengingatkan hal ini dan menyebutkan ciri-ciri banyaknya ibadah yang mereka lakukan bukan sebagai bentuk pujian, tetapi sebagai bentuk peringatan bagi umat untuk tidak tertipu oleh banyaknya ibadah yang mereka lakukan. Banyaknya qiraatul Quran yang mereka baca atau hafalan qiraatul Quran yang mereka hafal, qiyamul lail dan yang lainnya, puasa di siang hari. Ini sudah diingatkan oleh Nabi bahwa kathratul ibadah, banyaknya tingkat ibadah yang dilakukan oleh seseorang, banyaknya zikir yang dia lakukan dan beberapa kebaikan yang ada padanya bukan sebagai ukuran utama, bukan sebagai tolok ukur kebenaran. Kalau ternyata akidah dia menyimpang, kalau ternyata manhaj dia melenceng, bukan ukurannya. Sehingga tidak dibenarkan ada seorang mengatakan, kenapa fulan ditahdir sementara dia telah berbuat baik untuk umat ini, sementara dia telah melakukan ini dan itu, berapa banyak muridnya, berapa banyak lulusan-lulusan yang dia luluskan sebagai talabatul ilm, para da'i dan seterusnya. Itu bukan ukuran. Mungkar dikatakan mungkar, batil dikatakan batil, bid'ah harus dikatakan bid'ah. Dan diingatkan umat dari bahaya bid'ah yang dia lakukan dan dari bahaya orang tersebut. Barakallahu fikum. Mungkin nanti akan kita lalui bagaimana seorang tokoh Mu'tazilah Bishr al-Marisi, bukan sembarang orang. Dia dikenal sebagai orang yang tekun meriwayatkan ilmu hadis, menguasai fikih, menguasai bahasa, bahkan memiliki bantahan-bantahan terhadap Khawarij dan Rafidah. Memiliki karya bantahan-bantahan terhadap Khawarij dan Rafidah Syiah. Apa kemudian itu tolak ukur kebenaran mutlak ketika dia berbuat bid'ah? Kemudian kita katakan, ya tapi dia ada kebaikannya, tetapi dia jasanya besar dan seterusnya. La. Batil dikatakan batil oleh ulama. Bid'ah yang dilakukan dikatakan bid'ah. Bishr al-Marisi. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh ulama mubtadi', karena terkait dengan akidah dia yang menyatakan bahwa Al-Quran makhluk bukan kalamullah, bahwa Allah tidak memiliki sifatul kalam. Barakallahu fikum. Begitu bid'ah-bid'ah yang lainnya di berbagai bidang yang lainnya. Bid'ah tetap ditahdzir, yang melakukan bid'ah dan membahayakan umat tetap ditahdzir. Walaupun dia punya kebaikan, walaupun dia punya jasa. Demikian madhabus salaf. Ya'qub bin Syaibah. Antum akan dapati nama ini dalam kutub Ar-Rijal atau kutub Al-Jarh wa Ta'dil. Nama Ya'qub bin Syaibah, seorang ahli hadis dahulunya. Aqwalnya dinukil dia di dalam menjarah dan menta'dil. Namun ketika dia jatuh kepada sebuah bid'ah, yaitu setelah hancurnya fitnah al-Jahmiyah yang secara terang-terangan menyatakan Al-Quran makhluk, terbongkar kedok mereka, umat menjadi tahu bahwa mereka di atas bid'ah dan kesesatan. Ulama mengkafirkan orang-orang yang menyatakan Al-Quran makhluk bukan kalamullah pada masa itu. Sehingga akhirnya muncul syubhat baru. Syubhat baru muncul karena ahlul bid'ah ketika bid'ahnya itu dibongkar oleh ulama, dia enggak berani terang-terangan lagi mengucapkan seperti yang telah lalu. Akan mendatangkan redaksi-redaksi baru, kalimat-kalimat baru. Antara lain, setelah itu muncul sebuah kelompok yang diberi nama oleh ulama pada saat itu dengan Al-Waqifah. Apa itu Al-Waqifah? Yaitu orang-orang yang tawakuf hanya mengucapkan Al-Quran kalamullah, tidak mau melanjutkan ghairu makhluk, bukan makhluk, cuma mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Imam Ahmad mengatakan hadza mubtadi'. Dan ulama-ulama yang ada pada waktu itu, Al-Waqifah mubtadi'ah. Kenapa enggak mau melanjutkan ghairu makhluk? Kata orang mungkin di zaman ini, apa sih salahnya? Sudah dia mengatakan Al-Quran kalamullah, kok masih dituntut berlebihan? Kata orang-orang jahil. Al-Imam Ahmad lebih mengerti. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi lebih mengerti. Para imam yang ada pada masa itu, Abu Dawud As-Sijistani dan yang lainnya, lebih faham. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan ucapan secara lengkap Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, tetapi cukup mengucapkan Al-Quran kalamullah. Lanjutkan, sudah cukup kalamullah. Syubhat. Sebagian umat kemakan dengan syubhat baru ini. Berjatuhan datangnya syubhat baru ini. Tampil lagi Imam Ahmad. Tampil lagi ulama yang bersamanya pada waktu itu. menegakkan al-haq, membantah bid'ah dan ahlul bid'ah. Antara lain Ya'qub bin Syaibah. Bukan orang sembarangan. Ya'qub bin Syaibah. Ditabdi oleh Imam Ahmad. Sehingga ketika al-khalifah, al-mutawakkil ala Allah, yang mengibarkan kembali bendera sunnah dan salafiyah, dan menyatakan bahwa kita kembali kepada manhaj sahabah, setelah tiga generasi khalifah sebelumnya dipengaruhi oleh Jahmiyah. Al-Khalifah mengirimkan deretan nama-nama tokoh-tokoh untuk dijarah dan ditakdil oleh Imam Ahmad. Siapa yang berhak untuk menjadi qadhi, siapa yang berhak untuk jadi rujukan dan fatwa di antara nama-nama itu. Tercantum di situ nama Ya'qub bin Syaibah. Bukan sembarang orang. Enggak ada seorang pun di zaman ini yang kemampuannya seperti dia, la Ali Hasan wala Abul Hasan dan yang lainnya. Karya-karyanya, kemampuannya dalam bidang rijalul hadis. Barakallahu fikum. Tapi bersama itu Al-Imam Ahmad memberi predikat orang ini mubtadi'. Adakah di antara kita yang lebih bertakwa dari Imam Ahmad? Kalau ada yang merasa lebih bertakwa, cepat keluar dari majelis ini. Jangan ada di sini. Ya. Barakallahu fikum. Enggak usah malu-malu, keluar. Barakallahu fikum. Ada yang merasa lebih memiliki kecemburuan terhadap sunnah, lebih hikmah dibandingkan Imam Ahmad, lebih sayang kepada umat ini dibandingkan Imam Ahmad. Kalau ada, ketahui dia, kalau tidak segera diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat, dia adalah cikal bakal kesesatan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka di sini Al-Imam Al-Ajuri mengingatkan dan beliau akan menyebutkan hadis-hadis tentang apa yang beliau ucapkan ini. Dalil-dalil tentang apa yang beliau sebutkan. Kemudian beliau melanjutkan, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka kaum khawarij itu keluar dari agama ini bagaikan keluarnya anak panah dari tubuh hewan buruannya, ditembus oleh panah-panah. Nah, tidak kemudian melekat di tubuhnya karena dahsyatnya, karena kerasnya dan tajamnya, anak panah ini keluar dari tubuhnya, tubuh hewan buruannya, melesat keluar jauh. Yamrukun minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Dalam beberapa riwayat yang akan disebutkan, ya, riwayat tentang masalah ini disebutkan di sana, thumma la ya'uduna fihi. Kemudian anak panah itu tidak kembali lagi karena ekstrimnya itu tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa amara alaihi salatu wassalam fi ghairi hadithin biqitalihim. Dan Rasulullah memerintahkan umat ini untuk memerangi kaum khawarij bukan hanya satu hadis, kata Imam Al-Ajuri. Jangan ada yang mengatakan kita enggak menginginkan pertumpahan darah sesama muslim. Kita tidak menginginkan membunuh sesama muslimin. Jangan ada yang mengatakan kita baru mau melakukan ini apabila Rasulullah dibangkitkan lagi dan memerintahkan kita untuk memerangi muslimin. Kalimat-kalimat yang menunjukkan kebodohan. Siapa ulama yang mengatakan seperti ucapan Anda? Dan Anda perdengarkan ini kepada murid-murid Anda sehingga menimbulkan fitnah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan, wa bayyana fadla man qatalahum aw qataluh. Dan Rasulullah tidak hanya dalam satu hadis menjelaskan tentang keutamaan orang yang memerangi kaum khawarij atau dibunuh oleh kaum Khawarij. Thumma innahum ba'da dhalika kharaju min buldanin syatta. Kemudian mereka, kaum Khawarij yang keluar di masa Rasul dengan tokoh utamanya Dzul Khuwaisirah, setelah itu, yakni sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dengan bentuk kekuatan di berbagai daerah, di berbagai negeri, antara lain di negeri Mesir. Nah, wajtama'u, dan mereka berkumpul, bersatu padu menyusun kekuatan. Wadharu al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, dan mereka selalu menampakkan, mengeluh-elukan, mendengung-dengungkan di hadapan umat slogan amar ma'ruf nahi munkar, memerangi kezaliman, membela keadilan, membela hak-hak kaum muslimin, dan seterusnya, seolah-olah mengajak kepada penerapan hukum syariat Islam, dan berbagai slogan yang semuanya masuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Hatta qadimu al-Madinah, hingga akhirnya mereka yang muncul di berbagai negeri tadi datang ke kota Madinah sebagai ibu kota negeri muslimin pada waktu itu, pusat pemerintahan di Madinah, datang ke ibu kota. Faqatalu Uthman bin Affan, kemudian mereka berhasil membunuh khalifah Uthman bin Affan. Ini, pergerakan ini dimotori oleh Ibnu Sabak al-Yahudi. Ibnu Sabak al-Yahudi yang memprovokasi kaum muslimin di berbagai daerah, di Mesir dan yang lainnya, memprovokasi muslimin seolah-olah membela keadilan, ingin menghilangkan kezaliman, membela orang-orang yang terzalimi, dan seterusnya. Dari tempat ke tempat, dari majlis ke majlis, menebarkan syubhatnya, dan akhirnya kaum muslimin terprovokasi dan ikut madhabnya, hingga akhirnya terbunuhlah Khalifah Uthman bin Affan. Menurut Sayyid Qutb, bahwa perjuangan Ibnu Sabak hingga terbunuhnya Uthman bin Affan adalah sebuah perjuangan yang lebih mendekati ruh Islam serta misi dan visi Islam, lebih baik dibandingkan sikap-sikap dan kebijakan-kebijakan Khalifah Uthman bin Affan. Demikian keyakinan Sayyid Qutb, bahwa revolusi dan pemberontakan Ibnu Sabak Khawarij pada waktu itu adalah sebuah perjuangan yang lebih mendekati dan mencocoki ruh Islam dan serta tujuan, misi dan visi Islam. Itu Sayyid Qutb yang dibela oleh Abul Hasan dan menyerang Syekh Rabi, menyatakan Syekh Rabi ghulu, ekstrim di dalam mentahdir Sayyid Qutb, Hasan al-Banna dan yang lainnya itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, kemudian beliau melanjutkan, wa qad ijtahada ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimman kana fil Madinah fi alla yuqtal Uthman, فَمَا أَطَاقُوا ذَلِكَ. Dan sungguh, kata beliau, perhatikan baik-baik ya ayyuhat talabah. Dan sungguh para sahabat Nabi dan orang-orang yang ada di Madinah saat itu telah berusaha dengan sekuat tenaga agar Khalifah Utsman tidak terbunuh, namun mereka tidak mampu untuk mencegahnya. Kekuatan pemberontak lebih besar. Perhatikan baik-baik pernyataan Al-Imam Al-Ajurri. وَقَدْ اجْتَهَدَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ مِمَّنْ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ. Sungguh telah berupaya dengan sebenar-benarnya para sahabat Rasul yang ada di negeri Madinah. Karena sahabat Rasul sudah terpencar-pencar pada waktu itu. Ada yang di Madinah, di Makkah, di Kufah, di Baghdad. Menebarkan ilmu. Membawa misi dakwah. Namun masih tersisa di Madinah. Dari sahabat-sahabat Rasul. Mereka yang ada di Madinah. Saat kaum Khawarij datang menyerang Khalifah Utsman, mereka berusaha agar Khalifah Utsman jangan sampai terbunuh. Namun mereka enggak berhasil. Dan terbunuhlah Khalifah Utsman. Beda ternyata pendidikan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ajurri dengan akidahnya Yahya Al-Hajuri. Sama-sama rinya. Barakallahu fikum. Al-Hajuri di antara akidah sesatnya, akidah bid'ahnya adalah menuduh para sahabat sengaja tidak mau menolong Khalifah Utsman sampai terbunuh. Subhanallah. Ini bukan akidah ahli sunnah, bukan ucapan seorang ahli sunnah. Ucapan seperti ini pantasnya keluar dari seorang Syiah Rafidhah. Sahabat Nabi yang tahu siapa Utsman, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menikahi dua putri Rasul, yang para malaikat malu kepada beliau dan perjuangannya, jihadnya, infaknya fi sabilillah diketahui oleh para sahabat. Orang ketiga dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ketiga dalam Islam Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman. Ahlul Jannah. Dan dikabarkan akan mati sebagai syahid. Ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke puncak Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman. Tiba-tiba Uhud bergetar. Maka Rasulullah menghentakkan kakinya kepada Uhud seraya mengatakan, "Uskun ya Uhud. Diam engkau wahai Uhud. Tenang engkau. Ma alaika illa nabi wa siddiq wa syahidan. Tidak ada di atas punggungmu sekarang ini kecuali seorang nabi, yakni dirinya Rasul, dan siddiq yaitu Abu Bakar, dan dua orang syahid, Umar dan Uthman." Sudah dikabarkan sebagai syahid dalam keadaan keduanya masih berjalan di muka bumi. Barakallahu fikum. Hadza Uthman. Yahya Al-Hajuri menuduh sahabat Nabi telah membiarkan Uthman terbunuh dan tidak mau menolongnya. Ya subhanallah. Sahabat Nabi, para pahlawan yang telah mengayunkan pedangnya melawan musyrikin, berdebu badan mereka dalam jihad, tidak akan menolong Sayyidina Uthman. Ya subhanallah, ya ayu al-hajuri. Sampai hari ini dia tidak bertaubat. Bahkan dalam kitabnya Ahkamul Jumu'ah, dia menyebutkan, wa musyarakatu ba'dus sahaba fi qatli Uthman. Dan ikut campurnya sebagian sahabat dalam tertumpahnya darah Uthman. Ya subhanallah. Ini ucapan seorang ahli sunnah. Ya ayyuhal hajuriyun. yang katanya kalian sudah belajar dan pandai. Mana akidah yang kalian pelajari? Hadzal Hajuri juga yang menyatakan pada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu, hadzal rajul at-tamma', orang ini yang sangat tamak. Subhanallah, betapa kotornya lisanmu wahai Al-Hajuri terkait kehormatan sahabat Nabi. Dia yang juga menuduh Uthman bin Maz'un atau Qudama bin Maz'un, paman sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab, saudara ipar Umar ibn Khattab, salah satu sahabat yang ikut dalam perang Badr. Dikatakan oleh Al-Hajuri orang pertama yang terpengaruh oleh akidah Murji'ah. Ya subhanallah, ternyata ada dari sahabat Nabi. Zaman yang dipuji oleh Nabi, yang diperintahkan umat untuk mengembalikan urusan agamanya kepada mereka, ada yang sudah terkena akidah Murji'ah. Siapa yang mendahului engkau wahai Hajuri dari ulama sunnah? Siapa salafmu? Kenapa kau ajarkan yang seperti ini kepada teman-teman kita? Al-Hajuri Ad-Dhal Al-Mubtadi'. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Hajuri mengingatkan kita bahwasanya para sahabat telah bersungguh-sungguh berjuang untuk mempertahankan darah Uthman agar tidak sampai terbunuh. Namun kondisi bagaimana mereka menyerang kota Madinah secara tiba-tiba, bukan seperti kondisi kita duduk-duduk santai. Nah, barakallahu fikum. Kalau di saat antum misalkan duduk seperti ini, tiba-tiba ada musuh yang menyerang masuk ke tempat kita ini, dan salah satu ustadz kita terbunuh. Antum sudah berupaya mempertahankan diri, korban berjatuhan, sampai ada yang lolos dari mereka dan terbunuhnya salah satu asatidah. Apakah kemudian dikatakan antum telah membiarkan sang ustadz terbunuh? Ya subhanallah. Jahil, jahil. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Al-Hajuri melanjutkan, "Tsumma kharaju ba'da dhalika 'ala amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib." Sebelum saya lanjutkan, penting diingatkan, sebagian orang di Yaman sering berdalil dengan surat wasiat Syekhina Muqbil terkait dengan nama-nama masyayikh yang tercantum dalam surat wasiat tersebut. Disebutkan nama-nama di sana yang kemudian Hajuri juga yang lainnya menyebutkan, oh syekh kita syekh fulan, termasuk nama-nama beliau yang disebutkan dalam wasiat Syekh Muqbil untuk kita mengembalikan urusan ketika terjadi peristiwa di Yaman ini kepada mereka. Sebelumnya kita mengatakan Syekhuna Muqbil, bukankah beliau manusia biasa yang tidak tahu perkara yang gaib? Kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam di hari kiamat nanti ketika mendapati segerombolan orang yang diusir dari telaga beliau Al-Hawd, kemudian Rasulullah menyatakan ummati ummati, mereka umatku, umatku, kenapa diusir dari telagaku? Maka dijawab, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kemudian Rasulullah menyatakan, suhqan suhqan liman ghayyara wa baddal. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka munculkan dari berbagai bid'ah sepeninggalmu, dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka adakan sepeninggalmu. Kemudian Rasulullah menyatakan suhkan suhkan liman ghayyara wa baddal. Celaka, celaka bagi barang siapa yang merubah dan mengganti. Merubah prinsip-prinsip din, prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip sunnah. Ini Rasul yang menerima wahyu alaihi salatu wassalam. Di hari kiamat dikatakan kepada beliau jawaban ini. Apalagi selain beliau. Dengan segala hormat kepada ulama kita. Syekhuna Muqbil tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya. Abul Hasan al-Ma'ribi namanya juga dalam deretan nama-nama masyayikh yang disebutkan dalam surat wasiat. Apa yang terjadi? Kemana Abul Hasan sekarang? Hizbiyun mubtadi', membela ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Tidak menjamin wasiat seorang manusia. Lah. Kemana Yahya al-Hajuri? Nama dia juga tercantum dalam deretan nama-nama masyayikh yang diwasiatkan oleh Syekh Muqbil untuk dikembalikan perkara-perkara kepada mereka dalam urusan yang menimpa ahli sunnah di negeri Yaman. Siapa lagi yang akan menyusul berikutnya? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari fitan. Semoga Allah kokohkan hati kita, akidah kita, manhaj kita di atas sunnah dan salafiyah. Sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyatakan, ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. Kemudian mereka kaum Khawarij yang mereka sebelumnya telah membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka juga memberontak kepada pemerintah, kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Walam yardau bihukmihi wa azharu qawlahum wa qalu la hukma illa lillah. Mereka tidak rida, tidak rela terhadap kebijakan Ali bin Abi Talib sebagai waliul amr ketika berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Tidak rida mereka. Mereka menyatakan ini bentuk berhukum kepada selain hukum Allah. Wa adharu qawlahum la hukma illa lillah. Mereka mengkampanyekan, mendengung-dengungkan akidah mereka dan pernyataannya, la hukma illa lillah, tiada hukum kecuali milik Allah, tiada hukum kecuali milik Allah. Maka Khalifah Ali menjawab, radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin aradu bihal batil. Sungguh ucapan mereka ini adalah ucapan yang hak, yang benar, tetapi mereka inginkan di balik itu kebatilan, syubhat. Kalimatnya hak, banyak orang tertipu, tapi ulama tidak tertipu, dan yang mengikuti ulama selamat. Nah, barakallahu fikum, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ini kalimat yang hak, tetapi di balik itu diinginkan kebatilan. Qala rahimahullahu ta'ala, faqatalahum aliyun radhiyallahu anhu faakramahullah biqatlihim. Maka Sayyidina Ali, Khalifah Ali bin Abi Talib memerangi mereka, kaum Khawarij, dan Allah muliakan Khalifah Ali dengan sebab beliau memerangi kaum Khawarij tersebut. Enggak ada yang mengatakan kita kalau gitu merangin sesama muslimin. Lah, diperangin Khawarij. Sepakat para sahabat, para ulama tabi'in pada masa itu memerangi Khawarij. Nah, barakallahu fikum. Walaupun mereka menampakkan kebaikan, kesungguhannya dan keseriusannya dalam ibadah, dan mendengung-dengungkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyerukan kepada penerapan syariat Islam, penerapan hukum Allah dan seterusnya. Nah, sehingga enggak perlu mereka menunggu Rasulullah dihidupkan kembali untuk memerintahkan itu perang itu. Perangi mereka. Enggak. Sudah cukup dengan hadis-hadis yang telah diulangi oleh Rasulullah berkali-kali. Lau adraktuhum la qataltuhum qatla'at. Nah. Di mana saja kalian mendapati mereka, khawarij, perangi mereka. Sesungguhnya Allah berikan ganjaran bagi barang siapa yang berhasil membunuh mereka. Berulang kali Rasulullah dengan redaksi yang berbeda-beda. Sepakat ulama bahwa memerangi khawarij, walaupun mereka menambahkan keislaman, ibadah, khusyuk, puasa, tahajud, sedekah dan yang lainnya, sepakat ulama untuk wajib memerangi mereka. Barakallahu fikum. Qala wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi fadli man qatalahum aw qatalu. Dan Rasulullah mengabarkan, memberitakan tentang keutamaan orang-orang yang berhasil membunuh kaum khawarij atau orang-orang yang dibunuh oleh khawarij. Wa qatala ma'ahu sahaba ridwanullah alaihim, dan para sahabat, perhatikan baik-baik, ikut bersama Khalifah Ali bin Abi Thalib memerangi khawarij. Enggak ada yang ragu. Barakallahu fikum. Wal Huthi, dalam hal ini khawarij, mereka menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah ahli sunnah, dengan sebab kesepakatan persaudaraan dengan Syiah dan perjanjian untuk hidup bersama berdampingan dengan Syiah. Ikhwanul muslimin di Yaman mentertawakan ahli sunnah di saat mereka mengklaim mereka sedang berjihad melawan Syiah Rafidhah Houthi. Di saat Ikhwanul Muslimin mengklaim kamilah yang berjihad menghadapi mereka dan ditumpahkan darah kaum muslimin di beberapa kota di sekitar Sana'a, tiba-tiba di Ma'bar terjadi perjanjian persaudaraan dengan Syiah. Ikhwanul Muslimin tertawa di satu sisi. Ya, tapi politik, politikus mereka. Mereka Ikhwanul Muslimin siap juga untuk berdamai dengan Syiah. Bukankah Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, telah berkawan, berteman dengan Syiah dan memuji Syiah? Tapi mereka memang politikus. Namun masyarakat, gara-gara hal ini, terfitnah. Ahlus sunnah itu malah berdamai di saat darahnya Muslimin dibantai. Pikirannya kemana ya akhi? Ente berdamai untuk melindungi diri atau melindungi darah ahli sunnah katanya, atau darah muslimin yang itu adalah Syiah Rafidhah, sementara darah muslimin yang lainnya dibantai di hadapan mata anda, di hadapan pendengaran anda. Berdamai dengan khawarij yang masih aktif, ofensif, menyerang. Seperti kita diajak damai oleh orang yang sedang berseberangan dengan kita, dahulunya memerangi kita, ingin membunuh kita, sudah kita damai, tapi dia membunuh muslimin saudara kita di sebelah sana, di sebelah sana. Di mana akal kita? Makanya kembali kepada kibar, kembali kepada kibar, kembali kepada kibarul ulama. Di masa-masa fitan. Barakallahu fikum. Qala fasara sayfu Ali ibn Abi Talib fil khawarij sayfa haqqin ila an taqumas sa'ah. Maka dengan itu pedang Khalifah Ali bin Abi Talib menjadi pedang kebenaran dalam memerangi khawarij sampai hari kiamat nanti. Bermula dari Khalifah Ali bin Abi Talib yang menerapkan perintah Rasul memerangi khawarij. Perintah Rasul di masa hidupnya. Nah, tidak perlu menunggu dihidupkannya Nabi kembali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian bagian ketiga ini sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bi'idhnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.